Assalamualaikumullah. Melanjutkan daras kitabul ilm, di mana kita masih pada adab talibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Kita memasuki poin yang ke-12, yaitu al-hirs ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk bisa memahami maksud yang Allah inginkan, begitu pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sini. Talabah yang belakang yang terlambat di depan duduknya. Di sini, di depan. Di depan. Langsung di depan. Naam. Syekh rahimahullah telah menjelaskan pentingnya perkara ini, perkara pemahaman. Sekian banyak orang punya ilmu tapi tidak punya pemahaman. Apa yang dia dapatkan semuanya disalahfahami atau sebagiannya. Bahkan dia sangka itu hal yang benar, sehingga ketika disampaikan kepadanya kebenaran yang sebenarnya, dia berusaha untuk membela apa yang sudah dia fahami dengan pemahaman yang salah. Nah, telah banyak contoh-contohnya, berbagai bentuk penyimpangan yang ada, penyimpangan Khawarij, penyimpangan Jahmiyah, penyimpangan Mu'tazilah, penyimpangan Syiah. Banyak mereka-mereka yang tertipu dengan pemahaman yang salah. Maka pemahaman ini penting. Ada orang atau talib diberikan kelebihan cepat menghafal, tapi tidak mudah memahami. Ada juga yang sebaliknya, mudah memahami, pandai menangkap, tapi mungkin dari sisi hafalan kurang. Maka masing-masing tetap harus punya sikap al-hirs, bersemangat untuk bisa memahami ilmu yang dia dengarkan. Makanya Syekh rahimahullah setelah itu mengatakan, wa huna unabbih ala nuqtatin muhimmah. Di sinilah aku tambih sebuah poin penting, kata beliau. Ala wa hiya annal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadd khataran minal khata'i bil jahli. Ketahuilah bahwasanya perkara penting itu adalah bahwa kesalahan dalam pemahaman seringnya lebih berbahaya dibandingkan kesalahan memang karena jahil, bodoh. Memang tidak tahu, memang jahil, belum belajar. Ini mending, dia salah karena nggak tahu, itu mending. Lebih mudah, lebih ahwan dibandingkan yang salah dalam memahami sesuatu. Disangkanya kafir, padahal bukan kafir. Disangkanya perkara yang haram, padahal halal. Disangkanya perkara yang halal, padahal haram. Salah pemahaman. Nanti Syekh rahimahullah akan sebutkan dua contoh setidaknya dalam perkara pemahaman ini. Kenapa dikatakan bahwasannya kesalahan dalam pemahaman lebih berbahaya? Li'anna al-jahil alladhi yukhti' bijahlih ya'rif annahu jahil wa yata'allam. Kalau orang jahil yang terjatuh pada kesalahan karena sebab kebodohannya, memang dia tidak tahu, belum mengetahui. Dia sadar dirinya jahil, dirinya bodoh, dirinya belum tahu. Oh ya, afwan, ana belum tahu. Orang yang jahil, ketika dia salah, dia mengakui, mengenali kejahilannya. Wa yata'allam, kemudian setelah itu dia belajar, tanya, terus gimana hukumnya? Afwan, ana gak tahu, gimana yang betul? Belajar dia, tanya. Itu orang yang salah karena kebodohan. Tapi kalau yang satunya, lakinnal ladzi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu 'alimun musiban wa ya'taqid anna hadha huwa muradullahi wa rasulih. Tapi kalau orang yang memahami salah, memahami dengan pemahaman yang salah, dia meyakini dalam dirinya bahwasanya dirinya orang yang alim, orang yang tahu, punya ilmunya. Musiban, betul dia, dia merasa benar dirinya. Nah, ini apa kalau sudah salah pemahaman? Oh enggak, saya benar kok. Saya tahu. Alamat kalau diberitahu, diajak debat sama dia. Alamat ngotot kalau diberitahu. Wa ya'taqid anna hadha huwa muradullahi wa rasulih. Dia yakini itulah yang diinginkan sama Allah dan Rasulnya. Itulah makna yang Allah maukan dan Rasulnya. Nah, itu bahayanya apa? Kalau salah paham, tidak paham, salah paham, gagal paham. Nah, taib. Maka di sini butuhnya kita untuk bersemangat dalam memahami ilmu. Bahkan walaupun yang memberitahu dia orang yang lebih berilmu, bahkan mungkin ustadznya, bahkan mungkin syekhnya, dia merasa dia yang tahu, dia yang benar. Siapapun yang dihadapannya, dia akan bela dirinya di hadapan orang-orang tersebut. Dan itulah parahnya kalau sudah salah dalam memahami. bahkan sampai tingkatan qalilul adab, tidak punya adab. Wal nadhrib lidzalika ba'd al amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul fahmi. Baik, sekarang Syekh rahimahullah akan memberikan contoh supaya lebih gamblang. Kata beliau, kami akan sampaikan terkait hal itu sebagian contoh supaya semakin jelas tentang pentingnya pemahaman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-78, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim shahidin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Dawud dan Sulaiman, cerita tentang Nabiullah Dawud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, dua hamba yang mulia, dua Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawud adalah ayahnya, Sulaiman adalah anaknya. Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Idh yahkumani fil harthi, di saat keduanya menghakimi tentang masalah kebun seseorang. Idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim syahidin. Ada apa di kebun itu ketika kambing-kambingnya kaum yang lain memakan di kebun orang tersebut, memakan tanaman tumbuhan di kebun orang tersebut. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kamilah yang menyaksikan tentang penghakiman terhadap mereka ini. Kemudian kata Allah, fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman dalam permasalahan ini kepada Sulaiman alaihi salam. Artinya hukumnya Sulaiman menepati as-shawab, kebenaran, lebih menepati kebenaran. Taib, Dawud alaihi salam ketika terjadi kejadian tersebut, Dawud alaihi salam menghukumi kambing-kambing kaum tersebut diberikan kepada pemilik kebun. Kambing-kambing ini yang sudah makan di kebunnya seseorang diberikan kepada orang tersebut, sang pemilik kebun. Ganti ruginya, kambing-kambingnya sudah jadi miliknya pemilik kebun. Sudah, ini kambingnya diberikan kepada orang yang memiliki kebun tersebut. Nah, taib, Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam memberikan penghakiman hukum bahwa kambing-kambing orang-orang ini yang sudah makan di kebun seseorang diberikan kepada pemilik kebun, dikasih kepada orang yang memiliki kebun, manfaatkanlah susunya dan sufnya, kain wolnya, sambil orang-orang yang punya kebun, yang punya kambing-kambing ini memperbaiki kebunnya sang pemilik kebun. Yang punya kambing betulkan kebunnya orang ini, kambingnya sementara dikasihkan ke pemilik kebunnya, manfaatkan susunya dan kain wolnya. Kalau sudah selesai kebunnya, sudah kembali seperti semula, kembalikan kambingnya ke pemiliknya, kembalikan kebunnya kepada pemiliknya. Nah, fafahamnaha Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman alaihi salam. Tapi hukum Sulaiman alaihi salam yang mencocoki kebenaran tidak membuat Dawud alaihi salam turun derajatnya. Dan sampai sekarang dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pun Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya seorang hakim apabila memutuskan sebuah perkara, jika dia benar dua pahala, jika dia salah maka satu pahala. Bukan berdosa, tapi justru mendapatkan pahala. Wa kullan ataina hukman wa ilma, masing-masing Dawud dan Sulaiman kami berikan hukum dan ilmu. Dua-duanya ahli hukum, ahli ilmu. Dawud ahli ijtihad, Sulaiman pun ahli ijtihad. Dawud orang yang ahli berhukum, Sulaiman pun juga demikian. Namun dalam qadiyah permasalahan tersebut, Sulaiman alaihi salam lebih mencocoki kebenaran. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Dan kami tundukkan bagi Dawud alaihi salam gunung-gunung dan burung-burung, dan mereka semua bertasbih bersama Dawud alaihi salam, dan kamilah yang melakukan hal tersebut, yang menundukkan gunung dan burung untuk Nabi Dawud alaihi salam, bertasbih bersama beliau alaihi salam. Bahkan Dawud alaihi salam terkenal dengan suaranya yang indah. Makanya ketika Abu Musa al-Ash'ari membaca Quran dan disaksikan keindahan bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Sungguh kamu telah diberikan suara yang indah dari suara indahnya ali Daud, Daud alaihi salam. Taib, qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, فضل الله عز وجل سليمان على داود. Pertama-tama Allah mengutamakan Sulaiman di atasnya Daud alaihi salam. Fi hadhihi al-qadhiyah, dalam permasalahan tadi, dalam ayat. Masalah kambing yang makan di kebunnya orang lain. Allah utamakan Nabi Sulaiman di atas Daud bil fahm, dalam masalah pemahaman terkait hal tersebut. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman, kami kasih kepada Sulaiman pemahaman. Baik, berarti yang memberikan pemahaman kepada manusia, kepada hamba, kepada makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak-banyaklah minta ketika belajar itu kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik. Pemahaman yang tepat, pemahaman yang lurus, tidak melenceng, membelok dari al-haq. Banyak-banyak meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mufhima Sulaiman fahimni, wahai zat yang memahamkan Sulaiman fahimni, berikan pemahaman kepada saya. Fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman alaihi salam. Walakin laisa hunaka naqsun fi ilmi Daud, tapi di sana tidak ada kekurangan pada ilmunya Daud. Barang Sulaiman benar, bukan berarti Daud alaihi salam kurang ilmunya. Tidak demikian maknanya. Kenapa demikian? Kata Allah, wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing Daud dan Sulaiman kami berikan ilmu dan hukum kepadanya. Berarti dua-duanya ahli ilmu, ahli hukum. Baik, setelah Allah sebutkan keutamanya Daud, Sulaiman, Allah seimbangkan keduanya. Dua-duanya punya ilmu, punya hukum. Wanzur ila hadhil ayatil karimah. Berikutnya Syekhul Utsaimin katakan, perhatikanlah, lihatlah ayat yang mulia ini. Lamma dzakara Allahu 'azza wa jal mamtaza bihi Sulaimanu minal fahmi, فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَيْضًا مِيزَةَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Ketika Allah sebutkan keistimewaannya Sulaiman dalam pemahaman, Allah pun sebutkan keistimewaan Daud alaihi salam. Dikasih atau disebutkan juga tentang keistimewaannya Nabiullah Daud alaihi salam. Apa kata Allah? Wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna, dan kami tundukkan gunung-gunung, burung-burung untuk Daud, yang mereka bertasbih dengan Daud alaihi salam. Ya, disebutkan keutamanya Sulaiman di awal, kemudian disebutkan bahwasanya masing-masing Allah kasih ilmu dan hukum, setelahnya Allah sebutkan keistimewaannya Daud alaihi salam. Kata Syekh rahimahullah, wa dzalika hatta yata'adal kullun minhuma, supaya seimbang antara keduanya. Daud orang yang punya keutamaan, Sulaiman orang yang punya keutamaan, masing-masingnya ada kelebihan. Sulaiman di sisi yang ini, Nabiullah Daud di sisi yang itu. Ya. Ini kalau kita mungkin sekedar lewat ayat ini, nah, sekedar baca Al-Quran, kemudian baca terjemah saja, mungkin enggak menyadari yang demikian. Tapi ulama rahimahumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah punya hikmah. Allah sebutkan dalam permasalahan itu Sulaiman alaihi salam punya kelebihan, supaya seimbang Allah sebutkan keutamanya Daud alaihi salam. فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَشْتَرَكَ فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ وَالْعِلْمِ ثُمَّ ذَكَرَ مَمْتَازَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ. Maka Allah sebutkan sesuatu yang kedua-duanya memilikinya. Dua-duanya punya ilmu dan hukum. Naam. ثُمَّ ذَكَرَ, setelah itu Allah sebutkan مَمْتَازَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ. Setelah itu Allah sebutkan keistimewaan masing-masing di antara keduanya. Naam. Syahidnya, wa hadza yadulluna ala ahammiyatil fahmi wa annal ilma laysa kullasyai. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya memahami. Pentingnya memahami dan bahwasannya ilmu bukanlah segala-galanya. Ilmu bukanlah segala-galanya. Hafal, tahu, bukan segala-galanya. Yang terpenting faham. Sudah belajar? Sudah. Nahwu sudah, shorof sudah, tauhid sudah, fikih sudah, paham. Anu kurang paham. Terus apa fungsinya? Kamu tahu, kamu baca, kamu dengar. Seakan-akan enggak tahu. Ya. Seakan-akan tidak tahu. Oh ya, hafal hadis ini. Apa maknanya? Enggak paham saya. Maka pemahaman yang paling penting. Iya, kalau enggak paham terus sadar belajar lagi. Kalau salah paham, taunya dirinya paham, taunya dirinya berilmu, enggak mau belajar lagi, akhirnya yang terjadi apa? Menyesatkan orang lain dengan pemahamannya yang salah dari awal. Dari awal belajar sudah salah paham. Makanya ustadznya banyak yang tanya, fahim tah? Hah? Sudah paham kamu? Nah, biasanya sih pada bilang fahim tuh, saya sudah paham. Ditanya enggak tahu. Kalau belum paham enggak usah gengsi nanya. Tanya saja dalam daras, di luar daras, kepada ustadznya kah atau kepada temannya yang sudah paham. Tanya, jangan malas. Ya. Belajar itu namanya saja belajar, untuk menggali ilmu yang memang pada dasarnya orang enggak tahu. Kemudian dia pelajari, jadilah tahu. Ya. Jadi jangan malu. La yanalal ilma mustahyin wa mustakbir. Enggak bisa dapat ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Taunya udah belajar, udah belajar. Ngapain belajar lagi? Sombong. Yang kedua, malu-malu. Aduh, aku malu mau belajar, masuk kelas ini, masuk kelas itu. Mau datang ke taklim malu. Aduh, aku belum paham tapi malu tanya. Makanya kata orang, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Dirasanya sudah paham, kesana kemari bolak-balik. Ini orang mobilnya kok bolak-balik sih? Padahal belum paham, enggak tahu jalan. Kenapa enggak tanya? Malu. Atau yang kedua, gengsi mau tanya. Nah, itu pentingnya sifat tawadhu, rendah hati. Pentingnya sifat apa? Berani. Nah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti kalau yang malu-malunya seperti tadi, bukan malu yang baik. Ya. Malu terus akhirnya enggak paham-paham. Belajar 10 tahun apa yang dia pahami, wallahu a'lam. Taib, al-mithalu tsani. Contoh yang kedua, setelah kisahnya Dawud dan Sulaiman. Idza kana indaka wi'aan. Kalau kamu punya dua wi'a, dua bejana. Ahaduhuma fihi ma'un sakhirun dafi'. Satu di antara kedua bejana ini isinya air yang panas, tapi panasnya hangat. Panas hangat. wal akhar fihi ma'un baridun qaris. Satu lagi bejana isinya air dingin beku. Dingin, sangat dingin. Wal faslu faslu syita. Sedangkan saat itu musim dingin. Dua bejana, satunya panas hangat, satunya dingin beku. Air dingin beku. Faja'a rajulun yuridul igtisala minal janabah. Datanglah seseorang mau mandi janabah. Entah itu habis ihtilam, mimpi basah malamnya, atau mungkin habis jima jika memang suami istri. Ya. Al-muhim dia pengen mandi janabah, membersihkan hadas besarnya. Faqala ba'dun nas, sebagian orang berkata kepadanya, al-afdal an tastakhdimal ma'al barida. Yang paling utama bagimu pakai air yang dingin. Ya. Kamu atau engkau ke batu Malang, ya. Atau mungkin ke tempat-tempat yang sangat dingin, bahkan dinginnya sampai menggigil, sampai kaku semua mungkin badannya. Terus dikatakan kepadamu, yang paling afdal bagimu mandi pakai air dingin beku, yang sangat dingin. Kenapa demikian? Wa dzalika li'annal ma'al barida fihi masyaqqah. Karena air dingin itu punya kesulitan padanya, ada rasa susah dalam menggunakannya. Jadi yang paling bagus kata dia, ini yang ada kesulitannya, al-afdal. Ditambah lagi dia bawa dalil, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Bawa dalil, enggak kosongan ya, bawa isi di kantongnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala, di antaranya apa? Isbaghul wudu 'alal makarih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepada kalian para sahabatku sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Mau aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Tentu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Qala isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat kondisi yang tidak disukai. Di saat kondisi yang tidak mencocoki dirinya. Kalau pakai air yang paling tidak cocok ketika kondisi sangat dingin. Menyempurnakan wudu saat kondisi yang begitu dinginnya. Sampai akhir hadis. Wah, ini kamu afdolnya pakai air yang dingin. Karena ada kesulitan di dalamnya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, itu amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat engkau. Menyempurnakan wudu di saat kondisi yang begitu dinginnya. Ini namanya apa? Syubhat. Disangkanya betul ya. Disangkanya, oh iya rek, betul ini. Nah. Tepat ya. Ini buktinya. Nah. Kemudian, ya'ni isbaghul wudu fi ayyamil bard. Yaitu menyempurnakan wudu pada hari-hari yang sangat dingin. Kemudian orang tadi yang berbicara itu kembali melanjutkan. Fa idza asbaghtal wudu'a bil ma'il barid. kana afdal min an tusbighal wudu'a bil ma'id dafi' al munasib li tabi'atil jaw. Kata orang ini, maka ketika engkau menyempurnakan wudukmu dengan air yang dingin, air yang beku tadi atau air yang sangat dingin, itu lebih afdal dibanding kau menyempurnakan wudu menggunakan air yang hangat yang di bejana yang satunya tadi. Al-munasib li tabi'atil jaw, yang cocok buat kondisi cuaca di saat itu. Lagi dingin-dinginnya, yang cocok pakai air hangat. Nah, tapi untuk mendapatkan yang lebih afdol, kata orang ini, pakai air yang dingin yang sesuai dengan kondisi hawanya. Taib. فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل واستدل بالحديث السابق. Orang ini berfatwa bahwasanya menggunakan air dingin lebih afdal dan berdalilkan dengan hadis yang telah lalu. Baik, sampai di situ tentang orang ini. Sekarang masalahnya, fahal al-khata'u fil ilmi am fil faham? Sekarang letak kesalahannya pada ilmunya atau pada pemahamannya? Salahnya pada hadisnya atau pada pemahaman orangnya? Kira-kira hadisnya yang salah? Sahih hadisnya. Naam. Hadithun sahih, ma'ruf hadithnya. Tapi masalahnya pada pemahamannya. Al-jawab annal khata'a fil fahmi, bahwasannya kesalahan terjadi pada pemahamannya. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu 'alal makari, sempurnakan wudu pada kondisi yang sangat dingin. Rasulullah tidak menyebutkan walam yaqul an takhtaral ma'al barida lil wudu. Beliau enggak menyebutkan pilihlah air yang dingin saat berwudu. Seandainya air dingin yang diafdalkan, yang lebih utama, tentu arahannya air dingin. Gunakanlah air dingin. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan sempurnakan wudu dalam kondisi dingin yang sangat. Naam. Dan biasanya kalau hawanya sangat dingin, airnya pun sangat sangat dingin, kebanyakannya demikian. Walaupun ada daerah dingin tapi muncul juga air panas ya. Air belerang misalkan. Taib. Wa farriq baina at-ta'birain. Bedakan dua ungkapan tadi. Sempurnakan wudu dalam kondisi yang sangat dingin dengan ungkapan pilih air dingin saat berwudu. Seandainya arahan itu pakailah air dingin saat berwudu, walaupun kondisi-kondisi di luar cuaca yang sangat dingin pun orang kesulitan, orang merasakan kesulitan saat menggunakan air beku untuk berwudu. Kedinginan. Iya. Jadi bedakan. Gunakanlah air dingin atau yang itu. Sempurnakan wudu saat kondisi yang mencekam, kondisi yang sangat dingin. Bedakan antara keduanya. Law kana al-waridu fil hadithi at-ta'biru al-thaniya laqulna na'am ikhtar ma'a al-ma'a al-barida. Seandainya terdapat dalam hadith ungkapan yang kedua, kita katakan iya, pilihlah air dingin. Pilihlah air dingin. Walakin qal, tapi Nabi alaihi salatu wassalam justru mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudu di saat kondisi yang makruh, dalam kondisi yang sangat dingin. Nah, kondisinya sangat dingin, kemudian ada dua bejana tadi, maka silakan mau pilih yang mana, yang dinginkah ataukah yang hangat. Karena ketika engkau pakai yang hangat ataupun yang dingin, dua-duanya masuk pada hadis isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi yang sangat dingin. Nah, walakin qal, namun Nabi alaihi salatu wassalam katakan isbaghul wudu 'alal makarih. Apa maknanya? Ai annal insana la yamna'uhu burudatal la yamna'uhu burudatul ma'i min isbaghil wudu. Maksudnya adalah tidaklah menghalangi orang tersebut untuk menyempurnakan wudunya dengan adanya dingin yang sangat. Walaupun dingin yang sangat tetap dia sempurnakan. Ini afdal. Masalah menggunakan air dinginnya, air hangatnya bukan persyaratan untuk masuk pada hadis tersebut. Intinya walaupun sangat dingin dia tetap menyempurnakan wudunya. Baik. Berikutnya, tadi terkait makna hadisnya. Sekarang kalau mau pakai kaidah lain, kata Syekh rahimahullah, thumma naqul hal yuridullahu bi'ibadihi al-yusra am yuridu bihum am yuridu bihim al-usra. Berikutnya kita katakan, apakah Allah menginginkan bagi hamba-hambanya kemudahan ataukah kesulitan? Kalau ada kemudahan, kenapa enggak milih yang mudah? Al-jawabu fi qawlihi ta'ala. Jawaban dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul lusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai, Allah itu menginginkan bagi hamba-hambanya kemudahan, tidak menyukai atau tidak menginginkan kesukaran, kesulitan. Kalau enggak bisa, kalau kesulitan berat, nah, maka jangan pakai yang dingin. Kalau biasa silahkan pakai yang sangat dingin dengan kondisi yang sangat dingin. Tapi kalau enggak bisa, justru akan meriang, demam dengan itu, pakai yang hangat. Tapi pakai yang hangat. Yuridullahu bikumul lusra wa la yuridu bikumul usra. Wa fi qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula beliau katakan inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dalam kelengkapan hadisnya wa la yushaddad-dina illa ghalabah. Dan tidaklah yang memperberat agama ini, yang menyulitkan dirinya dalam urusan agama, kecuali dia akan terkalahkan, akan tumbang. Nah, harusnya boleh duduk, ya, nggak mampu dia berdiri, dia paksakan semakin memadharatkannya. Harusnya dia nggak bisa pakai air dingin, dia pakai air dingin, dia paksakan, akhirnya sakit, nggak bisa kemes. Illa ghalabah, pasti akan terkalahkan. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan puasa maksimalnya, ya, sehari puasa sehari tidak, maksimal demikian. Tapi dia enggak, setiap hari puasa, lama-lama tumbang. Wala yushaddad-dina illa ghalabah, pasti akan kalah. Maka kalau mau pertengahan, mau eksis ibadahnya, mau istiqomah, ikuti bimbingan Islam. terdapat banyak kemudahan. Safar silahkan qasar 4 jadi 2 di jamak antara 2 sholat zuhur, asar, maghrib, isya. 6. Begitu pula safar silahkan berbuka puasa. Begitu pula ketika sakit silakan untuk tayamum ketika enggak cocok pakai air, justru menambah sakitnya nantinya, kata dokter. Oh, saya enggak bisa pakai air dingin, saya pakai air hangat aja. Pakai air hangat. Jangan justru menzalimi, memudaratkan dirinya sendiri. 6. Kita lanjutkan sedikit sampai di berikutnya, wala syakka, sampai di situ. Qala fa aqul li talabatil ilm, aku katakan kepada para penuntut ilmu, inna qadiyatal fahmi qadiyatun muhimmatun, sesungguhnya permasalahan al-fahm, main-main. Keluar, ini biasa main ini, keluar. Keluar. Keluar Muhammad. Ukhruj. Suruh keluar ini Anas. Muhammad. Kamu juga ini. Rahman, keluar. Tak menghargai majelis kamu. Permasalahan pemahaman, permasalahan yang penting. Fa'alaina an nafham madza aradallahu min ibadih. Harus bagi kita untuk memahami apa-apa yang Allah inginkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dari hamba-hambanya. Hal arada an yashqa alaihim fi ada'il ibadat am arada bihim al-yusra? Apakah Allah ingin memberatkan hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah ataukah justru menginginkan kemudahan? Wala syakka anna Allah azza wa jal yuridu bina al-yusra wa la yuridu bina al-usr. Tanpa diragukan lagi bahwasanya Allah azza wa jal menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Maka bersyukurlah agama Islam, agama yang mudah. Jangan mempersulit diri. Nah, tinggal ikut saja alurnya. Pelajari agama Allah dengan mempelajarinya di hadapan para ulama yang benar dan jalani dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kita akan bahas pada pertemuan yang lain biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.